إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Selanjutnya kami memberikan wasiat kepada diri kami pribadi dan juga untuk kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan salat maghrib berjamaah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, berikan kesempatan kepada kita untuk duduk sejenak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada waktu yang kita manfaatkan untuk mengkaji sedikit dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita membaca hadis-hadis dengan penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimallahu taala dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, dan kita sampai kepada al-hadis ats-tsalits was-sittun, hadis yang ke-63. Naam. Qala Syekh rahimallahu taala عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري. Dari sahabat ابن عباس, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, wal mutashabbihati minan nisa'i birijal. Demikian pula para wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki. Naam, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupakan diri mereka dengan perempuan, dan perempuan-perempuan yang menyerupakan diri mereka dengan laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. 6. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, al-aslu fi jami'il umuri al-'adiyati al-ibahatu. Asal dari seluruh perkara adiyah, kebiasaan, adat kebiasaan manusia, itu adalah al-ibahah, boleh. 6. Jadi asal, yakni hukum asalnya, asal ini maksudnya adalah hukum asal dari segala perkara yang merupakan kebiasaan manusia itu adalah boleh. Ya, sehingga keliru kalau dikatakan bahwasanya agama Islam datang untuk merubah adat. Tidak seperti itu. Tetapi agama Islam datang untuk mengajarkan kebenaran dan supaya manusia meninggalkan kebatilan. Datang mengajarkan tauhid, memperkenalkan sunnah, dan menyingkirkan jauh-jauh kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga adat-adat manusia yang menyelisih kebenaran itulah yang harus ditinggalkan. Jadi tidak secara mutlak bahwasanya Islam datang untuk 6. Meninggalkan adat, tidak. Tapi adat kebiasaan manusia yang tidak menyelisih kebenaran, maka hukum asalnya adalah ibahah. Kalau ada orang yang adatnya, kalau mau bangun rumah, mesti harus nyembelih binatang kurban, menyembelih sapi atau kambing atau ayam, yang tujuannya agar bangun rumahnya tidak ada kendala, agar rumahnya tidak rubuh dan lain-lain. Ini kebiasaan yang syirkiyah yang demikian, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat. Kalau ada adat kebiasaan yang seperti ini, inilah yang harus disingkirkan, inilah yang harus ditinggalkan. Tapi kalau ada kebiasaan manusia dan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan tidak menyelisih syariat, tidak bertentangan dengan kebenaran, maka hukum asalnya adalah boleh. Ya, boleh dilakukan. 6. Al-aslu fi jami'il umuril adiyah al-ibahah. Asal dari seluruh perkara-perkara kebiasaan manusia itu adalah boleh. Wala yuhramu minha illa ma harramahullahu wa rasuluh. Maka tidak ada yang haram darinya kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan itu boleh, tidak haram selama tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena itu adalah urusan dunia. Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu adalah dari perkara-perkara dunia. 6. Jadi perkara yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah perkara yang diperbolehkan. Walau yuhramu minha illa ma harramallahu wa rasuluh. Maka tidak menjadi haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Imma lidzatihi kal maghsub, ya. Kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara zatnya seperti al maghsub. Al maghsub ini adalah apa-apa yang diambil dengan cara yang zalim. Apa-apa yang diambil tidak secara hak dari pemiliknya, al maghsub. 6. Wa ma khabutha maksabuhu fi haqqi rijali wan nisa. Dan apa-apa yang jelek cara mendapatkannya baik untuk laki-laki dan perempuan, laki-laki maupun perempuan, haram memakan barang yang itu merupakan hasil ghasab atau yang serupa, yakni yang didapatkan dengan cara-cara yang jelek, baik melalui perjudian atau menipu orang atau cara-cara yang lain yang tidak dibenarkan, maka baik laki-laki maupun perempuan itu tidak halal. Tidak halal baik laki-laki maupun perempuan untuk memakan barang curian, untuk memakan barang rampokan dan yang semisalnya. 6. Wa imma litakhsisil halli bi ahadis sinfaini. Atau karena penghususan kehalalannya untuk salah satu jenis dari dua jenis tadi. Yakni ketika suatu perkara dihalalkan khusus untuk wanitanya, berarti haram untuk yang laki-laki. Ya. Jadi bukan pada barangnya itu adalah haram, tetapi karena ini bukan haknya laki-laki, maka dia haram untuk laki-laki. 6. Kama abaha syari'u hilla libasi dzahabi wal fiddati wal hariri linisa wa haramahu ala rijal. Sebagaimana syariat ini memperbolehkan atau menghalalkan menggunakan emas dan perak dan sutra bagi para wanita, dan mengharamkannya untuk para laki-laki. Ya, mengharamkan emas dan sutra untuk laki-laki. Nah, jadi bukan pada asalnya emas itu adalah haram, sutra itu adalah haram. Tetapi karena dikhususkan perkara-perkara itu hanya dihalalkan bagi para wanita, maka haram untuk dipakai oleh laki-laki. 6. Wa amma tahrimu syar'i tashabbuhu rijali binisa wa nisa'i birijal wa huwa 'amun fil libasi wal kalami wa jami'il ahwali. Dan ataupun pengharaman dari syariat ini adalah berupa penyerupaan, ya, dari laki-laki dan dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Ya, pakaian pada hukum asalnya halal, boleh untuk dipakai, tetapi ketika pakaian perempuan dipakai untuk laki-laki, ya, sehingga laki-laki itu menyerupai perempuan, atau pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan sehingga perempuan itu menyerupai laki-laki, maka menjadi haram bagi yang memakai pakaian yang tidak diperbolehkan untuk dipakai. Ya. Pakaian perempuan haram untuk dipakai oleh laki-laki, dan pakaian laki-laki haram untuk dipakai oleh perempuan. Fa huwa amun fil libas, maka dia ini adalah umum, baik dalam pakaian, wal kalam, demikian pula di dalam perkataan, wa jami'il ahwal. Dan dalam segala keadaan, ya. Dalam keadaan-keadaan yang memang ini merupakan kekhususan perempuan, tidak boleh dipakai atau dilakukan oleh laki-laki. Demikian pula perkara-perkara yang merupakan kekhususan untuk laki-laki tidak boleh dipakai pada perempuan. 6. Fal umuru thalathatu aqsamin, maka perkara-perkara itu ada tiga kelompok, ya. Urusan-urusan itu terbagi dalam tiga kelompok. Yang pertama, qismun mushtarakun bainar rijali wan nisa. Bagian yang pertama adalah bagian yang berserikat padanya laki-laki dan perempuan. 6. Baik laki-laki maupun perempuan boleh menggunakan perkara itu. Min asnafil libasi wa ghairihi, yakni dari jenis-jenis pakaian dan selainnya. Fa hadza jaizun lin nau'aini, maka ini adalah boleh untuk kedua jenis ini, yakni jenis laki-laki maupun perempuan sama-sama boleh menggunakan hal itu. Ya, seperti misalnya helm. 6. Helm bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Li'annal asla al-ibahah, karena sesungguhnya asalnya, hukum asalnya adalah boleh. Wala tashabbuhun fihi, ya, dan tidak ada tashabbuh padanya. Tidak ada tashabbuh padanya, ya, kecuali kayak rok. Ya, rok dipakai perempuan, ya, tidak boleh dipakai laki-laki. Songkok pakaian laki-laki, tidak boleh dipakai perempuan. Tetapi di sana ada perkara-perkara yang pakaian misalnya boleh dipakai laki-laki, boleh dipakai perempuan. Seperti misalnya jas hujan, ya, tidak ada pengkhususan. Demikian pula seperti helm tadi atau perkara-perkara yang lainnya. 6. Dan yang kedua adalah qismun mukhtasun birrijal. Yang kedua adalah jenis yang dikhususkan untuk para laki-laki. Fala yahillu linnisa, maka ini tidak dihalalkan untuk para wanita. Ya, pakaian-pakaian yang khusus untuk laki-laki, maka ini tidak halal untuk perempuan. 6. Wa qismun mukhtasun binnisa, yang ketiga adalah jenis yang dikhususkan untuk para wanita. Fala yahillu lirijal, maka ini tidak halal untuk para laki-lakinya. 6. Ini tiga pembagian, ya, perkara-perkara. Ada yang boleh dipakai untuk kedua-duanya, sehingga kalau dipakai laki-laki tidak dihukumi tasyabuh dengan perempuan, kalau dipakai oleh perempuan tidak dihukumi tasyabuh dengan laki-laki. Sedangkan yang kedua adalah jenis yang khusus untuk laki-laki, tidak halal bagi wanita, sehingga kalau wanita memakainya berarti dia telah tasyabuh kepada laki-laki, telah tasyabuh dengan laki-laki, dan ini adalah haram bagi wanita tersebut. Dan jenis yang ketiga adalah dikhususkan untuk perempuan, fala yahillu lirijal, maka tidak halal bagi para laki-lakinya, ya, tidak halal bagi para laki-lakinya. Nah, sehingga kalau laki-laki memakai pakaian wanita tersebut, kekhususan untuk wanita, maka haram baginya. Wa min al-hikmati fi nahyi 'anit tasyabbuhi, dan di antara hikmah pada larangan dari tasyabuh tersebut, kenapa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki, annallaha ta'ala ja'ala lirijali 'ala nisa'i darajah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para laki-laki ada satu derajat di atas wanita, yakni dari sisi apa? Wa ja'alahum qawwamina 'alan nisa, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para laki-laki sebagai pemimpin bagi para wanita, sebagai pelindung bagi para wanita. Naam, ini sisi yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan laki-laki dari perempuan. Laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih dari wanita, yakni dari sisi kepemimpinan dan perlindungan untuk para wanita. 6. Wa mayyazahum bi umurin qadariyatin, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan bagi mereka para laki-laki dengan perkara-perkara yang qadrati. Allah berikan kekuatan lebih, ya, fisiknya lebih kuat, lebih besar, kemudian secara keumuman kecerdasannya lebih daripada wanita dan lain-lain yang secara qadrati Allah Subhanahu wa taala lebihkan pada keumuman laki-laki, walaupun di sana ada, ya, perempuan yang lebih cerdas dari laki-laki, tetapi secara umum, ya, secara umum maka laki-laki naam lebih cerdas daripada wanita secara kebanyakan, ya. Jadi sekali lagi jangan dipahami naam bahwasanya ini secara mutlak, ya, tidak ada pengecualian, tidak, karena di sana ada wanita-wanita yang mereka lebih cerdas dari para laki-laki. 6. Wa umurin syar'iyyatin fa qiyamu hadhi tamyizi wa thubuti al-fadilati rijali 'ala nisa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan kepada mereka para laki-laki secara syar'i, kekhususan yang syar'i. 6. Maka kekhususan-kekhususan tersebut baik secara qadari maupun secara syar'i ini adalah untuk menegakkan enam pembedaan ini dan untuk menetapkan keutamaan laki-laki di atas para wanita. Enam seperti persaksian, enam persaksian dua perempuan itu setara dengan satu laki-laki. Demikian pula pembagian warisan, enam dua perempuan atau dua jatah perempuan sama dengan satu laki-laki, atau jatah laki-laki sama dengan jatah dua perempuan. 6. Ini adalah perkara-perkara syar'i yang Allah Subhanahu wa taala khususkan 6 untuk para laki-laki di atas perempuan, ya. Untuk apa? Untuk merealisasikan tugas dan amanah para laki-laki itu sebagai qawwamina 'ala nisa, sebagai pemimpin, pembimbing, pelindung para wanita. 6. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan baik yang sifatnya qadari, Allah tetapkan secara takdir bahwasanya laki-laki memiliki kelebihan secara fisik, secara intelektual dan lain-lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan secara syar'i. 6. Maka dengan terwujudnya perkara-perkara ini, laki-laki dia bisa merealisasikan apa yang menjadi amanah bagi mereka, yakni qawwamina 'ala nisa. 6. Maksudun syar'an wa aqlan, tujuan yang syar'i dan cara akal. Fatashabbuhu rijali bin nisa'i yuhbitu bihim an hadhihi darajati rafi'ah, maka penyerupaan laki-laki kepada dengan perempuan ini menjatuhkan mereka para laki-laki dari derajat yang tinggi. 6. Ya, maksudun syar'an wa aqlan, jadi ini ada tujuan yang dipahami baik secara syar'i maupun secara akal. 6. Bisa diterima kenapa laki-laki 6. dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Karena tasyabbuh atau menyerupainya laki-laki dengan perempuan ini pada hakikatnya 6. itu menjatuhkan diri, ya, laki-laki kalau sampai menyerupai perempuan berarti dia telah menjatuhkan dirinya dari derajat yang tinggi 6. kepada derajat yang di bawahnya. Wa tashabbuhun nisa'i birijali yubtilut tamyiz, Demikian pula penyerupaan para wanita dengan laki-laki ini akan membatalkan, akan menghilangkan pembedaan. Ya, akan menghilangkan pembedaan. Padahal dengan pembedaan itu, dengan pembedaan itu akan terwujud harmoni. Ya. Yang laki-laki bisa membimbing, bisa melindungi, bisa melindungi para wanita. Sehingga terjadi kebahagiaan dan harmoni di dalam kehidupan manusia. Wa aidan fatashabbuhu ar-rijali bin-nisa'i bil kalami wal libasi wa nahwi dzalika min asbabit takhannuthi wa suqutil akhlaqi wa raghbatil mutashabbihi bin-nisa'i fil ikhtilati bihinna alladhi yukhsha minhu al-mahdhur wa kadzalika bil 'aqs. Dan demikian pula, maka penyerupaan laki-laki kepada para wanita di dalam ucapan-ucapan mereka, di dalam pembicaraan mereka, gaya bicara mereka, demikian pula di dalam pakaian-pakaian mereka dan yang serupa dengan itu, itu merupakan sebab at-tahannuth, yakni menjadi banci. Ya. Kalau laki-laki dia bicaranya menyerupai perempuan, dibikin lenggak-lenggok, ya, lemah gemulai. Demikian pula pakaiannya. Memakai rok, memakai lipstick dan lain-lain. Maka ini merupakan sebab dia menjadi banci. Ya. Hilang kewibawaannya. Wasuqutil akhlaqi, dan ini menyebabkan jatuhnya akhlaknya. Akhlak laki-laki tersebut. Warghbatul mutasyabbihi bin-nisa'i fil ikhtilati bihin. Dan ini mendorong. Para laki-laki yang menyerupai wanita untuk ikhtilat dengan mereka. Ya. Kalau laki-laki dia sudah menyerupai perempuan, dandanannya dia panjangkan rambutnya, dia memakai bedak, lipstik dan lain-lain, kemudian memakai rok, memakai pakaian perempuan dan lain-lain, maka ini akan mendorong mereka untuk kumpul dengan para wanita. Ikhtilat, dan ini adalah haram lagi. Tasyabbuh, menyerupai adalah haram. Kemudian ikhtilat, haram lagi. Alladhi yukhsha minhu al-mahdhur, yang dikhawatirkan akan terjatuh, akan terseret kepada perkara-perkara yang dilarang. Alladhi yukhsha minhu al-mahdhur. Al-mahdhur adalah perkara-perkara yang dilarang secara syar'i. Wa kadzalika bil-aqs, demikian pula sebaliknya. Kalau wanita-wanita dia menyerupai laki-laki, gaya berpakaiannya, cara berbicaranya, maka dia cenderung untuk lebih suka bergaul dengan laki-laki. Dan ini adalah keharaman berikutnya. Ya, dia menyerupai laki-laki, ini adalah haram baginya. Kedua, dia ikhtilat dengan laki-laki, ini adalah keharaman berikutnya. Yang mana kalau sudah banyak keharaman berkumpul seperti ini, ikhtilat, maka akan menyeret kepada keharaman-keharaman yang lainnya. Akan menyeret kepada keharaman-keharaman yang lainnya. Wa hadhihi al-ma'ani asy-syar'iyyati wa hifdzul maratib ar-rijali wa maratib an-nisa'. Dan ini adalah makna-makna yang syar'i. Dan penjagaan derajat laki-laki, demikian pula derajat perempuan. Sehingga larangan Rasulullah SAW melarang laki-laki menyerupai perempuan dan melarang perempuan menyerupai laki-laki, ini adalah menjaga martabat masing-masing. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan untuk menjaga martabat mereka sebagai laki-laki. Demikian pula para perempuan, para wanita tidak boleh menyerupai laki-laki untuk menjaga martabat mereka sebagai para wanita. Wa tanzilu kullin minhum manzilatahu allati anzalallahu biha. Muhtasan mustahsanun aqlan kama annahu mustahsanun syar'an. Dan mendudukan masing-masing pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah memberikan kedudukan laki-laki sesuai dengan kedudukannya, Allah memberikan kedudukan kepada wanita sesuai dengan kedudukannya. Yang ini merupakan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, laki-laki kedudukannya demikian, perempuan kedudukannya demikian. Ini adalah mustahsanun aqlan. Ini adalah sesuatu yang terpuji secara akal. Sebagaimana bahwasanya hal ini adalah mustahsanun syar'an. Ini adalah terpuji juga secara syar'i. Secara akal kalau akalnya masih sehat, dia tidak akan memandang baik laki-laki menyerupai perempuan. 6. Tidak akan memandang baik adanya transgender laki-laki, bahkan sampai 6. Operasi alat vital dalam rangka menyempurnakan penyerupaan tersebut. 6. Akal yang masih sehat tidak akan menerima. Akal yang masih sehat akan menolak adanya LGBT. 6. Tetapi kalau akhlak sudah rusak, 6. Maka bisa-bisa saja mereka membenarkan hal itu. Kenapa? Karena telah dibenarkan oleh akal yang rusak. Ya. Tapi kalau akal yang sehat tidak mungkin akan menganggap baik perkara-perkara tersebut. 6. Wa idza arata an ta'rifa darar tashabbuh at-tam wa adamat tibaril manazil fanzur fi hadzal 'asri ila al-ikhtilat as-saqit alladhi dhahabat ma'ahu al-ghiratu ad-diniyah. Dan apabila engkau menghendaki untuk engkau melihat kemadaratan tasyabuh itu secara sempurna, kalau engkau ingin melihat, ingin mengetahui madarat tasyabuh itu secara lengkap, secara menyeluruh, dan tidak adanya memperhatikan kedudukan masing-masing, ya, tidak ada pembedaan 6 antara profesi laki-laki dan perempuan, antara martabat laki-laki dan perempuan yang mereka istilahkan dengan kesetaraan gender. 6. Padahal sesungguhnya kesetaraan gender itu hanyalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ketakwaan. Tetapi dalam urusan dunia tidak bisa dipaksakan. Kemudian perempuan dipaksa untuk bekerja pada medan-medan pekerjaan yang sebenarnya kekhususan laki-laki, yang membutuhkan pada kekuatan, membutuhkan pada perkara-perkara yang memang ada pada laki-laki. 6. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. 6. Maka apabila engkau ingin melihat kemadaratan tasyabuh itu secara lengkap dan tidak adanya lagi perhatian terhadap martabat masing-masing, maka lihatlah di zaman sekarang ini, yakni pada ikhtilat yang parah, ya, yakni terjadinya ikhtilat yang sangat parah. 6. Yang bersamaan dengan ikhtilat yang parah itu, hilanglah kecemburuan agama, ya. Walaupun orang menginjak-injak agama, melecehkan perkara agama, mereka tidak tersentuh hatinya. Tidak ada kecemburuan sedikit pun di dalam hatinya ketika ada orang yang menginjak-injak agama. 6. Membesar-besarkan perkara yang menyelisih agama dianggap biasa saja. Terserah, dia punya kebebasan, ya, dia punya hak, dia nanti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. 6. Hilang kecemburuan agamanya. 6. Hilang kecemburuan agamanya. 6. Wal muru'atul insaniyah, demikian pula kewibawaan kemanusiaan juga hilang. Wal akhlaq al hamidah, demikian pula akhlak-akhlak yang terpuji hilang bersama ikhtilat itu. Wa halla mahalluhu diddu dzalika min kulli khuluqin radhilin. Dan digantikan semua itu oleh lawannya, ya. Hilang akhlak-akhlak yang baik digantikan oleh lawannya apa? Akhlak-akhlak yang jelek. 6. Seluruh akhlak yang rendah, radhilin, yang hina, yang rendah. 6. Wa yushabbihu hadza aw huwa ashaddu minhu tashabbuhul muslimina bil kufar fi umurihim al mukhtassah bihim. Dan serupa dengan hal ini, atau bahkan dia lebih parah, ya, lebih besar lagi madaratnya, adalah tashabbuhnya kaum muslimin dengan orang-orang kufar pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi mereka. 6. Ini juga haram. Laki-laki menyerupai perempuan, haram. Perempuan menyerupai laki-laki, haram. Dan yang lebih parah lagi, ayolah hadirun, lebih besar lagi dosanya adalah penyerupaan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. 6. Laki-laki menyerupai perempuan, ini aja dosa besar. Demikian pula sebaliknya, bagaimana kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir. 6. Fi umurihim al-mukhtassah bihim, yakni pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi mereka. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari mereka. 6. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari mereka. 6. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan dialah orang itu merenungkan ketika dia menyatakan dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia lebih suka penampilannya menyerupai orang-orang kafir. 6. Apakah dia merasa dia telah jujur dalam pengakuannya cinta kepada Rasul? Tidakkah dia membayangkan Rasulullah SAW berada di hadapannya kemudian mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, itu adalah termasuk mereka. Dalam keadaan dia mengolok-olok apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dia mengolok-olok jenggot. Dia mengolok-olok pakaian sunnah. Pakaian di atas mata kaki. 6. Dia mengolok-olok perkara-perkara yang ada di diri Rasulullah SAW. Dalam keadaan dirinya persis dengan keadaan orang-orang kafir. Ya, persis dengan keadaan orang-orang kafir. Pantaskah yang demikian itu? 6. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari mereka. Fa inna tashabbuha dhahira yad'u ila tashabbuhil batin. Karena sesungguhnya penyerupaan zahir ini akan menyeret kepada penyerupaan batin. Ya. Penyerupaan secara zahir ini akan menyeret kepada penyerupaan batin. Wal wasailu wad dara'i'u ila syururi qasda syar'i hasmaha min kulli wajhin. 6. Dan itu merupakan perantara atau jalan menuju kejelekan. 6. Itu merupakan cara atau jalan yang akan mengantarkan kepada kejelekan, qasada syari'u hasmaha min kulli wajhin. Yang mana syariat ini menghendaki untuk memutusnya dari segala sisi. Ya. Jadi syariat ini datang dengan 6 berbagai 6 aturan untuk memutus 6 pintu-pintu, memutus jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kejelekan. Ya. Jadi kemudian jangan dipertanyakan untuk apa. Ya. Apa sih pentingnya kok dilarang laki-laki menyerupai perempuan. Ya. Yang penting mereka beribadah, sholat, puasa, zakat. Ya. Kalau menyerupai sudah biarin saja. 6 ternyata tidak. Ternyata syariat ini adalah merangka untuk menjaga kebaikan hamba itu sendiri. Untuk menjaga keselamatan hamba itu sendiri. 6. Agar mereka tidak terjatuh kepada kejelekan-kejelekan. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. 6. Alhamdulillah. 6. Kita telah mendapatkan faedah dari beliau. Ya. Tentang hal ini lebih-lebih kita berada pada bulan Desember. 6. Sehingga perlu bagi kaum muslimin secara umum untuk diingatkan agar mereka tidak mudah, ya, tidak bermudah-mudah untuk terbawa, ya, untuk menyerupai orang-orang kufar dalam kebiasaan mereka, terlebih dalam hari raya-hari raya mereka. 6. Dalam hari raya-hari raya mereka. 6. Dan yang perlu dipahamkan kepada kaum muslimin secara umum bahwasanya yang namanya toleransi itu tidaklah mengharuskan seorang itu turut 6 datang di dalam acara-acara ibadah mereka. 6 Bahkan toleransi yang benar itu adalah seorang 6 merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya kita tidak kemudian walaupun kita tidak sepakat dengan akidah orang-orang kufar dan kita diperintahkan untuk menyelisih mereka, tetapi tidak boleh kemudian kita menzalimi mereka. Tidak boleh kita menyakiti mereka. 6. Tidak boleh kita 6. Mendolimi mereka baik dalam harta ataupun jiwa 6. Atau kehormatan mereka di hadapan mereka 6. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi biadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.